Wa idza qazafa ghairahu bisina fa alaihi haddul qatfi bi samaniyati syara'it. Masih melanjutkan keterangan sebelumnya, yaitu membahas tentang hukuman menuduh orang lain berbuat zina. Jadi hukuman menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 cambukan, tetapi untuk memenuhi 80 cambukan itu, untuk mendapatkan hukuman itu harus memenuhi 8 syarat. Jadi ada 8 syarat yang harus terpenuhi bila seseorang mendapatkan hukuman 80 cambukan. Wa fi ba'di nusahi salasun. Di dalam sebagian manuskrip menggunakan kata salas tanpa tak marbutoh ya. Minha fil salasatun wa fi ba'di nusahi salasun minha fil qadif. Jadi 3 dari 8 adalah syarat yang ada di penuduh zina, orang yang menuduh. Wahwa ayakuna baligon akilan, yaitu 3 itu adalah yang pertama balik, dia harus sudah balik. Yang kedua harus memiliki akal. Fasobi wal majnunu la yuhaddani bikot fihima syahson. Jadi seorang yang gila atau anak kecil bila dia menuduh zina orang lain, maka keduanya tidak mendapatkan hukuman cambukan 80 kali. Wa alla yakuna walidan lil maghduf. Dan syarat yang ketiga, penuduh zina bukanlah orang tua dari yang dituduh. Jadi seperti keterangan sebelumnya bahwa hukuman cambuk 80 kali ini tidak berlaku bagi orang tua ya. Artinya orang tua yang menuduh anaknya zina, maka orang tua itu tidak mendapat hukuman 80 cambukan. Falau qadzafal abu wal ummu wa in ala waladahu wa in safala la hadda alaih. Jadi tidak hanya orang tua, tetapi mencakup kakek, nenek dan seterusnya ke atas ya. Jadi seorang nenek atau seorang kakek yang menuduh zina cucunya itu juga tidak mendapatkan hukuman 80 cambukan. Wa khamsatun fil maghduf. 5 syarat dari 8 syarat itu harus berada di maghduf atau orang yang dituduh. Wahwa ayakuna musliman balighon akilan hurron afifan anizina. 5 itu adalah dia harus beragama Islam, harus sudah balig, harus memiliki akal, merdeka dan orang yang menjauhi zina. Seorang yang memang orang-orang yang menjauhi zina. Falahadda biqad fisasi kafiron au shoghiron au majnunan au raqiqan au zanian. Maka orang-orang yang memiliki sifat yang berlawanan dengan 5 syarat itu, mereka tidak bisa mendapatkan hukuman 80 cambukan, yaitu orang kafir, anak kecil, orang gila, budak dan juga orang yang melakukan zina. Wa yuhaddul hurru al-qadifu 80 jaldah wa yuhaddul 'abdu jaldatan. Jadi seperti di keterangan-keterangan sebelumnya bahwasanya hukuman yang diperoleh oleh budak ini separuh atau setengah dari orang yang merdeka. Jadi kalau tadi dijelaskan hukuman orang merdeka adalah 80 cambukan, maka hukuman budak hanyalah 40 cambukan. Wa yaskutu anil qadhifi haddul qadhifi bi tsalatsati asya. Dan ada 3 hal, ada 3 hal yang bisa mencegah atau menghilangkan hukuman 80 cambukan. Jadi urutannya, pertama ada seseorang yang menuduh orang lain berzina, maka dia harus dicambuk sebanyak 80 kali. Tapi hukuman cambukan 80 kali itu bisa dihindarinya dengan 3 hal. Jadi ada 3 hal yang bisa menghalangi hukuman 80 cambukan. Ahaduha iqamatul bayyinah, sawa'un kanal magdufu ajnabiyan aw zaujatan. Yang pertama adalah mendatangkan saksi, ya, mendatangkan saksi. Nanti akan dibahas di bab-bab setelahnya ya, mengenai saksi zina ini harus berapa orang. Yang pertama mendatangkan saksi. Jadi mendatangkan saksi ini tidak membedakan apakah yang dituduh adalah orang lain atau istrinya sendiri. Jadi yang penting penuduh zina mendatangkan saksi, maka dia terbebas dari hukuman 80 cambukan. Wasani madkurun fi qawli aw aful magdhufi ay anil qadhifi. Yang kedua adalah penerimaan maaf dari orang yang dituduh zina. Jadi bila yang dituduh sudah memaafkan penuduh zina, maka hukuman 80 cambukan ini gugur darinya. Wa salisu madkurun fi qawli awil li'anu fi haqqi zaujah. Wa sabaqa bayanuhu fi qawli al-musannif faslun wa idza rama ar-rajulu ila akhirih. Dan yang terakhir, hal-hal yang bisa menghalangi atau menggugurkan hukuman tuduhan zina adalah sumpah li'an, ya. Sumpah li'an khusus bagi istri. Jadi sumpah li'an ini tidak bisa dilakukan untuk tuduhan zina ke orang lain, khusus untuk tuduhan zina kepada istri. Jadi ini sudah dijelaskan di fasal selanjutnya ya. Faslun fi akamil asribati wa fil haddil muta'alliqi bisyurbiha. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum minuman, minuman keras ya pastinya. Dan menjelaskan tentang hukuman yang harus diberikan kepada seorang yang minum minuman keras. Kaman syariba khamran wa hiyal mutakhadatu min asiril inab aw syaraban muskiran min ghairil khamri kan nabidhi al mutakhadi min azbib khudda dzalika syaribu in kana hurran 40 jaldah wa in kana raqiqan 20 jaldah. Bila seseorang meminum khamr, jadi di dalam kitab ini dijelaskan ada satu istilah khusus yaitu khamr. Khamr adalah minuman keras yang diperas dari peras yang di yang berasal dari perasan anggur. Jadi selama minuman itu berasal dari perasan anggur, maka bahasa Arabnya adalah khamr. Jadi khamr di dalam fikih, di dalam penjelasan kitab fikih adalah khusus untuk minuman yang berasal dari perasan anggur. Atau meminum minuman lain yang tidak dari perasan anggur. Contohnya nabid ya. Ada khamr, ada nabid ya. Kalau nabid ini minuman yang diambil dari perasan zabib ya. Zabib ini juga anggur, tetapi biasanya kalau zabib ini diartikan dengan anggur yang kering ya, atau kismis biasanya diartikan dengan kismis atau anggur kering. Kalau inab ini anggur basah. Jadi keduanya khamr dan nabid ini keduanya dibuat dari anggur. Bedanya adalah anggur itu kering dan basah. Kalau anggurnya basah maka dinamakan khamr, kalau kering zabib. Seorang yang meminum minuman keras bila dia merdeka, maka dia mendapatkan hukuman 40 cambukan, dan bila dia budak maka dia mendapatkan hukuman 20 cambukan. Wa yajuzu ayyablughal imamu bihi ay haddi syurbi 80 jaldah. Dan bagi imam, bagi pemerintah setempat yang bertugas mengurusi hal-hal ini, imam boleh menambah hukuman itu. Hukuman 40 dan hukuman 20 bagi budak ini boleh ditambah hingga mencapai 80. Wa ziyadatu ala 40 fi hurin wa 20 fi raqiq ala wajhi ta'zir. Dan tambahan yang lebih dari 40 dan lebih dari 20 bagi budak ini bisa atas nama ta'zir ya. Jadi kalau penambahan had hanya boleh sampai 80, tetapi boleh lebih dari itu, tapi statusnya bukan had dan statusnya adalah ta'zir. Wakila az-ziyadatu ala ma dzukir haddun wa ala hadza yamtani'un naqsu anha. Dan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa tambahan 40 dan 20, 40 bagi merdeka dan 20 bagi budak ini bukanlah takzir, tetapi itu adalah had. Maka dari itu bila ini had tidak boleh kurang darinya, ya, tidak boleh kurang darinya.